Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita merasa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hal tersebut merupakan sifat wujud dari kita ataukah termasuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Merasa amal kita diterima oleh Allah, dari mana kita tahu? Seorang hamba yang terpuji adalah yang merasa amalannya belum maksimal. Ketika Allah taala turunkan firman Allah, ya, yang disebutkan di sana yad'una raghaba wa rahaba. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ayat itu untuk orang-orang yang berbuat maksiat, mencuri, berzina, kemudian ia takut kepada Allah akan adab-Nya?" Kata Rasulullah, "La ya bint Siddiq, bukan wahai bintu Siddiq. Akan tetapi mereka ia adalah orang yang beramal saleh, namun ia khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah akibat kekurangan dia, akibat ketidakikhlasan dia, akibat ia melakukan tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika seorang hamba selalu khawatir tidak diterima oleh Allah, bukan karena ia suudzon kepada Allah, tapi ia pun berharap kepada Allah supaya diterima amalannya, maka orang seperti ini telah menggabungkan raghaban wa rahaba, harapan dan rasa takut. Tapi ketika kita merasa amalan saya pasti diterima, lalu kita pun merasa tenang-tenang saja, ini bahaya. Kenapa? Pertama, hal seperti itu seringkali nantinya akan menjadikan kita ini kurang untuk terus berusaha memperbaiki amalan soleh kita. Sementara yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang yang beramal saleh, tapi ia merasa khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah akibat kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam amalan kita tersebut. Dan itulah hamba yang telah menggabungkan antara raghaban wa rahaba, harapan. Dia berharap husnudzon kepada Allah, Allah akan menerima amalannya. Tapi ia khawatir juga kalau amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah. Maka berjalanlah seorang hamba di atas dua perkara ini, yaitu harapan akan diterima amalannya dan kekhawatiran untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Wallahu a'lam.